إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاكم الله اللهم اجعلنا من الله بسم الله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini diberi kesempatan untuk beramal soleh, untuk sholat lima waktu, untuk sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian hadir di majlis ilmu, dan semoga kita dikasih nikmat juga untuk bisa memahami dan mengamalkan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang kita pelajari. Amin. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membaca dua ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-97 dan 98 insyaAllah ta'ala. Ya khawatir billah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يوم معناه قل katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril alaihissalam, fa innahu nazzala ala qalbika, padahal Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran kepada hati, ke hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, yang mana Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang ada pada tangan mereka, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab mereka, wahudan, sekaligus Al-Quran itu sebagai petunjuk, wabushron, wabushro, Al-Quran itu sebagai pemberi kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, memusuhi kitab, memusuhi malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, memusuhi rasul-rasulnya, wa jibrila, memusuhi Jibril, wa Mikail, dan memusuhi malaikat Mikail, fa inna Allah aduwan lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Disebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, secara singkat kami sebutkan maknanya, secara makna bahwasanya sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad, kunianya Nabi Muhammad alaihi wa ala alaihi salam. Kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Kata Rasulullah, silakan tanyakan padaku. Tapi ingat, kita bikin perjanjian. Kalau aku bisa menjawab pertanyaan kalian, maka hendaklah kalian beriman kepadaku. Artinya, hendaklah kalian masuk Islam. Bagaimana? Ya, itu hakmu. Baiklah. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makanan yang diharamkan oleh Israel? Yang kedua, tentang air mani laki-laki dan wanita. Dan bagaimanakah sehingga bisa terjadi anak laki-laki dan anak wanita? Kemudian, nah, siapakah yang dimaksud dalam Taurat al-Ummi, dan siapakah walinya? Maka Rasulullah menjawab yang maknanya kurang lebih, bukankah kalian tahu bahwa Israel, yang dimaksud Israel adalah Nabi Ya'kub, pernah menderita sakit yang berkepanjangan, yang enggak sembuh-sembuh. Kemudian Nabi Ya'kub, yaitu Israel, berdoa kepada Allah Ta'ala dan bernazar, kalau dia sembuh, dia tidak mau makan daging unta yang merupakan makanan favorit yang paling dia sukai, dan dia tidak mau minum minuman yang paling dia sukai. Apa itu minuman yang paling dia sukai? Yaitu susu unta. Naam. Bukankah demikian? Allahumma na'am. Ya, benar kata orang Yahudi. Engkau telah menjawab pertanyaan yang pertama. Benar-benar. Makanan yang diharamkan oleh Israel, oleh Nabi Ya'kub adalah daging unta. Minuman yang dia haramkan, naam, adalah susu unta. Padahal itu tidak haram, halal. Tapi dia haramkan karena dia bernazar. Adapun yang kedua, ya Allah, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan, ya Allah, aku telah menjawab pertanyaan mereka, kata Nabi Muhammad. Adapun pertanyaan kalian tentang air mani laki-laki, maka air mani laki-laki itu putih kental. Adapun air mani wanita itu kuning encer. Dan ketika air mani laki-laki lebih dominan, lebih banyak, maka dia akan menyerupai keluarga sang bapak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau yang keluar terlebih dahulu adalah air mani laki-laki, maka anaknya adalah laki-laki. Kalau yang lebih keluar dulu adalah air mani wanita, maka anaknya wanita. Adapun kalau yang dominan, yang lebih banyak air mani tersebut, nah, air maninya laki-laki, maka anaknya itu lebih dominan, menyerupai sifatnya seperti keluarga bapaknya, untuk mengikuti bapaknya. Kalau lebih dominan air maninya laki-laki wanita, maka lebih dominan pada ibunya, dan seterusnya. Akhirnya mereka menyatakan, Allahumma na'am, betul, ini benar wahai Muhammad. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan al-ummi di dalam kitab Taurat? Maka Rasul menjawab, al-ummi yang dimaksud adalah seseorang yang matanya tidur tetapi hatinya bangun. Benar-benar, kata dia. Matanya tidur tapi hatinya bangun. Kalau begitu yang terakhir, kamu telah menjawab 3 pertanyaan. Maka pertanyaan yang terakhir, siapakah walimu, siapakah penolongmu dari kalangan malaikat? Sedangkan kami benci, kami memusuhi Jibril. Inilah pertanyaan jebakan dari orang-orang Yahudi. Kalau nanti pertanyaanmu sesuai dengan pendapat kami, maka kami akan masuk Islam. Tetapi kalau tidak sesuai antara kami dan kamu, kami tidak akan mau masuk Islam. Sebenarnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tahu pasti Nabi Muhammad akan menjawab Jibril, karena memang Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Jibril lah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, Nabi mereka. Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Musa, dan Jibril pula yang menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Jibril mereka Jibril pula lah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril pula yang menurunkan wahyu kepada rasul-rasul yang lainnya, pada nabi yang lainnya. Tahu mereka, tapi dia sudah ngasih jebakan. Nah, tetapi Jibril adalah musuh kami, kata orang-orang Yahudi. Nah, maka Nabi Muhammad kalau dia bukan nabi, dia niscaya tidak menjawab Jibril supaya orang Yahudi mengikuti beliau. Tapi yang namanya nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, yang melainkan apa yang dia sampaikan itu wahyu dari Allah, sehingga dia menyatakan apa adanya. Yang menolongku dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Wah, kalau begitu kami enggak mau beriman padamu wahai Muhammad, kami enggak mau masuk Islam. Loh, atas dasar apa kalian tidak mau beriman kepadaku? Hanya gara-gara yang membantu adalah Jibril alaihissalam. Ah, Jibril itu suka menyampaikan wahyu yang berisi peperangan, jihad, membunuh dan yang lainnya. Kalau engkau jawab Mikail, kami suka. Mikail kan yang menurunkan rahmat, yang menurunkan air hujan dan yang lainnya. Ikhwatillah, maka turunlah ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Quran yang diturunkan Jibril ke dalam hatimu itu membenarkan kitab mereka, kitab yang ada pada mereka. Wahudan, sebagai petunjuk. Wabushra, dan sebagai pemberi kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah, maka barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan memusuhi malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan memusuhi rasul-rasulnya, wa Jibril, dan memusuhi Jibril, wa Mikail, dan memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin, maka sungguhnya Allah musuh orang-orang kafir. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala fi kitabih Taysir Karim Rahman fi Kalam Al-Mannan, qul li haula'il yahud, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, alladzina za'amu anna alladzina mana'uhum minal iman anna waliyaka Jibril alaihissalam, yang mereka menyangka bahwasanya yang menghalangi mereka untuk beriman kepadamu, yang menghalangi mereka beriman kepada Nabi Muhammad, yang menghalangi mereka masuk Islam, karena penolongmu dari kalangan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Wahai orang Yahudi, walau kana ghairuhu minal malaikatillah, yang seandainya walimu, penolongmu dari kalangan malaikat selain malaikat Jibril, nah, dari kalangan malaikat, la aminu bik wa sadaku, niscaya pasti mereka akan beriman kepadamu, niscaya mereka akan membenarkanmu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, inna hadza za'mu minkum tanaqut wa tahafut. Wahai orang Yahudi, ketahuilah apa yang kalian sangka, keyakinan kalian itu bertentangan, terdapat kontradiksi, terdapat kekacauan. Kalian ini aneh, kalian mau beriman kalau malaikat yang menolongku adalah Mikail atau yang lain, bukan Jibril. Pendapat kalian, persangkaan kalian ini bertentangan, terjadi kontradiksi, kekacauan ada. Wa tukabbiru 'ala Allah, dan ada kesombongan kalian terhadap Allah. Apa yang kalian ucapkan ini bentuk kesombongan kalian kepada Allah. Ketahuilah wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi, Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril alaihissalam, huwa alladzi nazzala bil Qur'an, dialah yang menurunkan Al-Qur'an. Yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah. Nah, katakan wahai Muhammad, Jibril itulah Al-Qur'an yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu, kepada hatimu. Wa alladzi yanzilu ala anbiya qablik, dan Jibril pula yang menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, menurunkan wahyu-wahyu kepada para nabi sebelummu, wahai Muhammad. Katakan kepada orang Yahudi, yang Jibril pula yang menurunkan wahyu kepada nabi kalian, wahai Bani Israel, yang menurunkan wahyu Allah kepada nabi kalian, Nabi Musa. Jibril pula yang menurunkan kitab Taurat kepada kalian. Kalian mengatakan kami hanya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Kamu gak tahu gak kitab yang turun pada kamu siapa yang menurunkan? Jibril kan? Iya, sama. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga Jibril yang bawanya. Terus kenapa kamu tidak mau beriman dengan Al-Quran dengan alasan gara-gara Jibril? Padahal Jibril pula yang membawa kitab Taurat. Kenapa kalian tidak beriman dengan Nabi Muhammad dengan alasan yang menolong Nabi Muhammad Jibril? Padahal yang menolong Nabi Musa, yang menolong Nabi kalian enam, juga Jibril. Nah, padahal yang menurunkan wahyu kepada malaikat, kepada Nabi Isa juga Jibril, yang membantu enam, Nabi Isa juga Jibril. Kalian beralasan kalian hanya beriman, mau beriman kepada Nabi Muhammad kalau yang membantu kalian adalah Mikail, yang membawa rahmat Allah. Ketahuilah, malaikat Mikail menghormati Jibril, karena pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Aneh kalian ini wahai Bani Israel, aneh kalian ini wahai orang Yahudi. Keyakinan kalian ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Mengaku beriman dengan Taurat, tapi tidak senang dengan Jibril membawa Taurat. Wallahu alladhi amarahu wa arsalahu bidzalik. Allah lah yang mengutus Jibril. Nah, Allah yang memerintahkan Jibril, Allah yang mengutus Jibril. Fa huwa rasulun hak, dan Jibril itu semata-mata malaikat murni. Yang namanya malaikat la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Malaikat Malik penjaga neraka dengan kasar dan tegas, karena memang Allah yang memerintahkan. Malaikat Mikail, nah, yang menurunkan rahmat Allah, nah, karena Allah yang memerintahkan. Demikian juga malaikat Jibril yang membawa wahyu, karena Allah yang memerintahkan. Terus kenapa kalian benci kepada Jibril? Sampai-sampai orang-orang Yahudi membuat film menunjukkan kebencian mereka kepada Jibril. Judulnya Gabriel. Nah. Menunjukkan dia enggak senang dengan Jibril. Ternyata yang nonton filmnya orang-orang Islam, sehingga ikut-ikut benci dengan Jibril alaihissalam. La haula wala quwata illa billah. Dari dulu sampai sekarang orang Yahudi itu benci dengan Jibril. Aneh. Mengaku beriman dengan Taurat, padahal yang menurunkan Taurat adalah Jibril. Mengaku beriman kepada Nabi Musa, padahal yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa adalah Jibril. Memang aneh. Sebenarnya mereka tidak beriman, dan mereka itu betul-betul kafir. Ini orang-orang Yahudi. Tetapi cuma mengaku-ngaku beriman kepada Nabi Musa, mengaku-ngaku beriman kepada Taurat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض. Bersama dengan demikian itu, bersama dengan demikian ini, kitab yang diturunkan oleh Jibril yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu kan kitab yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, kepada Nah, yang membenarkan kitab Taurat, yang membenarkan kitab Injil, kenapa kamu tolak Al-Quran? Yang mana Al-Quran tidak menyelisihi kitab Taurat, tidak menyelisihi kitab Injil, wala munakib, dan tidak bertentang dengan Taurat dan Injil. Kenapa kalian tolak? Orang sama kok isinya? Sama isinya. Karena dari Tuhan yang satu, yaitu dari Allah, enggak mungkin berbeda. Wa fihi hidayah tammah, dan di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang sempurna. Min anwa'id dhalalat, yang kalian akan selamat dari berbagai macam kesesatan. Wa basyarah wal bisyarah bil khair ad-dunyawi wal ukhrawi, yang di dalam Al-Qur'an terdapat kabar gembira, terdapat isyarat untuk melakukan berbagai macam kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kan akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Liman amana bihi, tentunya bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Fal adawatu li Jibril al-mausuf bidzalika kufrun billah wa ayatihi. Maka orang yang memusuhi Jibril dan orang-orang yang tersifati memusuhi Jibril, mereka adalah orang-orang pada hakikatnya kufur kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Jibril itu utusan Allah. Kalau kamu benci pada Jibril, berarti kamu benci pada Allah. Jibril itu utusan Allah, Rasul Allah, untuk membawakan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kalau kamu tidak beriman pada Jibril, memusuhi Jibril, kamu enggak beriman pada Nabi Musa, dan kamu tidak beriman kepada Taurat. Wa adawatu lillahi wa li rasulihi wa malaikatihi, maka permusuhan kalian kepada Allah berarti kalian musuh kepada, memusuhi Allah, berarti kalian memusuhi rasulnya, berarti kalian memusuhi para malaikatnya. Fa inna adawatahum li Jibril la lizatihi, maka sesungguhnya permusuhan kalian terhadap Jibril bukan karena zatnya Jibril, bukan, bal lima yanzilu bihi min indillah min alhaq ala rasulillah. Kalian benci, beralasan benci dengan Jibril, sebenarnya kalian marah dengan Allah kan, kalian enggak terima kan dengan apa yang Allah takdirkan, iya kan. Selama ini para rasul diturunkan dari kalangan Bani Israel, ternyata terakhir Allah turunkan rasul dari bangsa Arab. Tidak sesuai dengan selera kalian. Kalian hasad, kalian diiri, kalian dengki, kalian marah. Marah dengan Allah, tapi enggak berani mengatakan benci dengan Allah. Sehingga Jibril yang jadi sasaran. Sehingga kalian benci pada Jibril, sebenarnya kan benci dan Allah, berarti kalian kufur kepada Allah Ta'ala. Fayatadammanul kufru wal adawa lidhalika anzalahu wa arsalahu walladhi ursila bihi walladhi ursila ilaih fahadha wajhu dhalik. Maka jelaslah kekufuran mereka. Maka mengandung ayat ini, mengandung bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka memusuhi zat yang mengutus Jibril, memusuhi rasul yang diutus oleh Allah, memusuhi para malaikat Allah Ta'ala, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhi yang mengutus, memusuhi yang diutus, memusuhi orang yang mendapatkan yang didatangi oleh Jibril yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah orang Yahudi kafir. Maka barang siapa yang menyatakan orang Yahudi tidak kafir, maka dia yang kafir. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan gelar seseorang, titel seorang yang dia dianggap ulama, yang dia dianggap orang yang berilmu, yang ketika ada orang yang mengkafirkan orang Yahudi, dia mengatakan, barang siapa yang mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, maka mondok lagi orang itu. Tuh, ucapan dia ini menunjukkan dia tidak mengkafirkan orang Yahudi, maka dialah yang kafir. Dengan jelas dan tegas Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu kafir. bukan hanya kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, tetapi juga kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari keyakinan-keyakinan kufur, semoga Allah selamatkan kita dari ucapan-ucapan kufur, dan semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan kufur. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.